Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami di Kavis Break sore ini. Jangan lupa untuk SMS di 0816-924-924, telepon di 633-9160. Selain Mas Moko dan Mas Arif yang dari Dahsyat Daihatsu sebar hadiah terbesar, ternyata Bang Kavi juga gak seorang diri menghadapi saya ya. Tumben lu Bang, gak pede Bang sendirian. Gue bawain babe gue biar mampus lu. Sedih. Wah, ini apa kabar nih, mau disapa langsung ya? Iya, silakan. Ya, selamat sore Pak Haji Deddy Miswar. Selamat sore. Ini apa yang membawa angin tiba-tiba mampir sore ini nih Bang? Iya, dia telepon sama Kavi datang kemarin ya. Tapi bukan sembarang apa angin ya? Bukan sembarang angin ya. Makanya tadi saya nanya, angin apa yang membawa ke sini? Angin khusus. Bang Kavi, angin khusus apa sih Bang yang pengen diambil sore ini dari Bang Deddy Miswar nih? Iya, kita kan tahu kan kalau Bang Deddy kan salah satu sineas ya di Indonesia yang paling top lah ya. Nah, ini kan karyanya sedang beredar dan karyanya kali ini mungkin salah satu yang paling kontroversial. Judulnya aja saya nggak berani nyebutin. Kenapa nggak berani? Judulnya Kentut. Nanti yang cerita libelnya Bang Deddy deh. Ya. Kenapa dia bikin film Kentut? Sampai di Facebook ya tadi pagi udah rame ya Bang ya. Oh, iya. Langsung di wallnya Bang Kavi, di wall gue gitu kan. Ini apaan sih nih Kentut-Kentut film? Nah, apa nih Bang Deddy? Iya nih, sutradaranya Arya Kusuma Dewa. Jadi ini sebetulnya ide cerita ini sudah 3-4 tahun yang lalu ya. Dan kita bahas seperti apa kira-kira yang bisa lebih komunikatif kan dengan penonton, dengan masyarakat. Nah akhirnya tadinya nih judulnya Tuhan Beri Aku Kentut. Wah. Judulnya itu kan boleh. Sama Tuhan minta apa aja boleh. Ya kan? Termasuk kentut. Termasuk kentut. Nah, itu tapi ternyata ya kita tiba-tiba ada judulnya kentut aja. Ada selain secara apa fisik kita tahu tentang kentut itu juga nilai filosofis karena ini settingnya sosial politik. Jadi kita ke akhir-akhir ini ya sosial politik di area pemilu kada. Bagaimana tiba-tiba kentut ini menjadi impian atau harapan semua orang di sebuah komunitas. Sebab calon pemimpin yang diharapkan bisa merubah kesejahteraan rakyat tertembak di operasi dan belum bisa kentut sehingga belum bisa dinyatakan sehat. Ada-ada aja idenya. Seluruh kelompok agama, kalau masyarakat semua minta kentut. Karena tiba-tiba kentut juga mempengaruhi kekuasaan. Kendas itu kentut. Padahal tiap hari kita melakukan. Cuma kita gak pernah bersyukur. Coba kalau 2 hari gak keluar tuh barang. Dan barang yang paling ikhlas kita kasih ke orang lain cuma itu. Secara diam-diam maupun secara terang-terangan kan? Tapi lebih banyak diam-diamnya. Ngaku deh. Lebih berpahala karena kalau sedako yang kita nggak boleh orang lain tahu. Iya. Masalahnya kalau lagi deket Bang Kavi tuh yang ada baunya doang. Bunyinya kagak ada, baunya nyebar ya. Biasa politik kita lah ya kan. Okay. Baunya aja katanya ada korupsi di sana itu tapi. Orang kagak pernah ada. Yang keburu juga gak pernah ada. Keburu mau kabur. Ini kentut semua nih. Nah, itu kalau kentut dari sisi yang dimaksud sama Bang Deddy. Tapi kalau kentutnya dari Daihatsu ini lain. Kita dengerin sebentar nih kentutnya untuk model program-program servisnya. Sama-sama Dahsyat. Silakan. Pak Moko, silakan. Yuk. Apa nih, Don? Bagaimana nih program servisnya? Gak kentut doang kan ini kan? Beneran ya? Kalau misalnya di Daihatsu itu memang sekarang lagi nggak ada yang kentut nih, sorry banget. Emang lagi sakit semua nih perutnya. Tapi kalau memang para pendengar Pas FM sudah punya mobil Daihatsu, memang sekarang udah dimudahkan banget dong. Terutama kalau misalnya mau kentut. Jadi kita kalau misalnya lagi butuh perawatan berkala, memang biasanya spare part ada beberapa yang perlu diganti, Don. Kalau misalnya nanti pendengar Pas FM lagi main-main ke bengkel kita, terus selama 24 jam kita tidak bisa menyediakan spare partnya, maka dapatnya gratis spare partnya. Gitu. Oke, kalau gitu kita bongkar dulu mobilnya, cari yang unik, hilangin dulu. Enggak dapat gratis. Salah. Gitu. Salah. Itu satu. Salah. Kok salah sih? Kita sogok mekaniknya. Tahan dikit, Bang. Ini kurang 2 menit nih. Selain itu tadi yang dimaksud dengan servis super cepat tuh gimana tuh maksudnya? Kalau servis super cepat, nah ini agak-agak kebalikan sama slow-slownya Bang Kavi nih gitu. Karena mungkin ini berkaitan sama law of opportunity. Yes. Bahwa waktu itu gak bisa dibeli. Jadi kalau memang para pendengar Pas FM biasanya sukanya sibuk banget. Kalau harus ngabisin waktu 3 jam sampai 4 jam di bengkel kan sayang juga waktunya. Mungkin nanti bisa mampir 2 jam sebentar nonton film gitu kan. Lumayan gitu. Jadi daripada harus menghabiskan waktu 3 sampai 4 jam, kalau untuk perawatan berkala sekarang tuh tinggal telepon aja ke bengkel Daihatsu, bilang aja janjian, saya nanti jam sekian hari ini mau perawatan berkala 10.000, 20.000 km yang biasa 3-4 jam sekarang sudah bisa kita kerjain cuma 59 menit aja. Asik. Yang lainnya kita nonton film Kentut nanti bareng-bareng ya. Oke, Mitra-mitra, nanti kita lanjutin lagi. Ini jadi tambah seru banget. Anda bisa join juga di sini untuk telepon di 633-9160 bagi Anda luar Jakarta, toll free di 0810 Pas FM atau SMS aja di 0816-924-924. We'll be right back.